خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan merupakan nikmat dari Allah Jalla wa Ala yang sangat mahal, yang sangat berharga dan wajib untuk selalu kita syukuri dan kita jaga adalah nikmat ilmu agama. Diberikan kemudahan dan taufik olehnya untuk tetap belajar dan mengajarkan ilmu agama. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Dan ilmu agama akan menuntun kita ke syurga Allah Jalla wa Ala. Enggan menuntut ilmu agama, sejatinya ia enggan dituntun ke syurga Allah Jalla wa Ala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Para pemirsa, ibu bapa, saudara dan saudari, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali pelajaran sirah kita dari kitab Al-Kunuz Sirah karya Syekh Dr. Uthman Al-Khamis hafizahullah ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita membaca tentang pemboikotan dan blokade yang dilakukan oleh Quraisy Mekah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta beberapa musyrikin dari Bani Hashim yang ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di sebuah lembah yang disebut dengan lembah Abu Talib. Ya, atau disebut dengan lembah ya Bani Hashim. Di mana kurang lebih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diblokade ya atau diboikot di dalam lembah tersebut kurang lebih ya 3 tahun ya. Dan itu mereka lakukan pada tahun 7 kenabian. Di tahun ke-7 kenabian. Kurang lebih 3 tahun. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta beberapa Quraisy yang ikut serta bersama beliau di dalam lembah Bani Hashim tersebut selama 3 tahun diblokade. Jalan masuk dan keluar, jalan keluar masuk, sehingga tiada makanan dan minuman atau ya sumber kehidupan yang didatangkan dari luar ke dalam, dan yang ada di dalamnya juga tidak bisa keluar untuk mencari makanan dan minuman karena di luar tidak ada yang mau menjual makanan, minuman atau kebutuhan lainnya untuk mereka, sehingga dalam atau selama pemboikotan dan pemblokadean tersebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, anak istri, para sahabat beliau dan istri-istri mereka kehausan dan kelaparan sampai-sampai mereka memakan dedaunan yang ada di pohon-pohon yang ada di dalam lembah tersebut. Bayi-bayi mereka menangis-nangis dengan suara yang keras sehingga terdengar oleh penduduk Mekah atau kufar Quraisy yang di luar lembah tersebut, karena ASI yang telah tiada, yang telah kering pada ibuk-ibuk yang sedang menyusui, karena tiada makanan yang dapat mereka konsumsi selama mereka diblokade dan diboikot di dalam lembah tersebut. Sampai akhirnya pemblokadean tersebut dibuka dan Nabi SAW bersama para sahabatnya kembali ke Mekah seperti biasanya, dikarenakan suatu sebab atau suatu upaya dari sebagian orang yang rinciannya telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu. Nah, berikut ini sebelum kita berpindah kepada pembahasan syarah berikutnya, ada baiknya kita merenungi kejadian yang cukup menyakitkan hati kita kaum muslimin yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang cukup menyedihkan hati kita. Walaupun di sisi lain kisah tersebut justru membangkitkan semangat kita, memberikan keberanian pada kita di dalam beragama dan menghibur kita tatkala kita mendapatkan ujian dari Allah Jalla wa Ala dalam perjalanan kita menuju Allah Jalla wa Ala melalui tangan-tangan sebagian hamba-hambanya. Nah, di antara pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tersebut adalah kekejaman dan kebingisan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Walaupun mereka selalu mengatakan peperangan terhadap radikalisme, anti ras, anti rasisme, anti radikalisme, kita harus emansipasi dan sebagainya, tetapi sejarah telah membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang kejam, bengis, dan tidak memiliki kemanusiaan sedikit pun terhadap kaum muslimin. Contohnya di dalam hadis ini. Padahal sebagian mereka adalah kerabat yang masih sangat dekat sisi kerabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mereka blokade di dalam lembah tersebut. Abu Lahab adalah paman kandung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena hati mereka yang begitu keras dan yang begitu bengis, mereka rela memblokade Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya beserta istri-istri dan bayi-bayi mereka selama 3 tahun di dalam lembah tersebut, sehingga mereka kehausan, kelaparan yang mengharuskan mereka memakan dedaunan yang ada di pohon-pohon di lembah tersebut. Dan wanita-wanita yang sedang menyusui langsung kering ASI mereka, sehingga bayi mereka menangis-nangis karena kehausan, karena tiada ASI. Itu mereka ketahui, tetapi tetap saja mereka tidak membuka pemblokadean yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Berbeda dengan Islam, Islam tidak pernah membenarkan kezaliman. Walaupun ada jihad di dalam Islam, jihad terhadap orang-orang kafir di medan perang yang memerangi kaum muslimin karena agama mereka dan mengusir kaum muslimin dari daerah-daerah mereka, tetapi Islam memberikan aturan. Di dalam jihad sekalipun Islam melarang membunuh kaum wanita, melarang membunuh anak-anak dan kakek-kakek, serta tempat-tempat ibadah orang-orang kafir. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pada nomor 1275 dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Di dalam sebuah peperangan, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati mayat seorang wanita di salah satu peperangan di masa itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingkari tindakan tersebut. Wa naha an qatlin nisyan was-sibyan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum wanita dan anak-anak itu dibunuh di medan jihad kecuali tak sengaja. Dan itu bukan pencitraan atau tipu muslihat lah. Nabi SAW benar-benar mengingkari tindakan tersebut dan benar-benar melarang para sahabatnya membunuh kaum wanita dan anak-anak kecil walaupun mereka sedang melakukan pertempuran melawan orang-orang kafir. Untuk istri-istri mereka tidak boleh dibunuh. Anak-anak mereka tidak boleh dibunuh. Ya. Dan kakek-kakek yang sudah tua dan ahli ibadah mereka yang sedang berada di tempat ibadahnya itu juga tidak boleh dibunuh. Itu aturan dalam Islam. Di medan jihad pada. Berbeda dengan orang-orang kafir. Kalau mereka sudah berhadapan dengan kaum muslimin, tiada lagi batasan keharaman. Tiada lagi nilai-nilai kemanusiaan. Tiada lagi emansipasi yang selalu mereka teriak-teriak. Ya, oleh karena dalam surat At-Taubah Allah Jalla wa'ala berfirman di ayat ke-8, "Kaifa wa in yadhharu 'alaykum la yarqumu fikum illa wala dhimmah." Orang-orang kafir itu kalau menang di atas kalian, mereka tidak akan berbelas kasihan terhadap kalian. Dan mereka tidak akan menghormati perjanjian-perjanjian yang ada di antara kalian. Ini yang diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan ini pula yang dibuktikan oleh fakta. Dari semenjak masa Nabi SAW sampai hari ini. Sekarang mereka orang-orang kafir yang selalu berteriak HAM. Yang selalu menyuarakan emansipasi. Menyuarakan kemanusiaan. Maka kita tanyakan kepada mereka, di manakah HAM dari bumi Syam? Kaum muslimin di bumi Syam, di Palestina, di Suria, dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Ya, wanita-wanita dibunuh, wanita-wanita diperkosa, bayi-bayi mereka dibunuh. Di manakah HAM dari bumi Syam? Di manakah HAM dari bumi Burma tatkala kaum muslimin dibantai, disiksa, dimutilasi dan dibakar hidup-hidup? Di manakah HAM di bumi India tatkala kaum muslimin dibantai, dimutilasi dan dibakar hidup-hidup? Di manakah HAM tatkala kaum muslimin dibantai, dibunuh, ya, dan sebagainya? Namun sayang pada hari ini, karena jauhnya sebagian yang mengaku Islam dari agamanya, karena tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, justru menjadi ya, boneka mereka kafir atau penyambung lidah orang-orang kafir di dalam menjatuhkan kemuliaan dan kredibilitas Islam. Tetapi sebagaimana yang kita yakini, al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih, Islam akan selalu menang, akan selalu harum, tidak akan pernah bisa dikalahkan, tidak akan bisa dibunuh karakternya, tidak akan bisa dihilangkan kemuliaannya. Ya. Kalau ada oknum dari orang-orang yang mengaku beragama Islam melakukan tindakan-tindakan kekerasan, dan kita akui, kita tidak pungkiri ada oknum ya, di dalam Islam yang memiliki ya, radikalisme, yang memiliki kekerasan, yang memiliki paham yang menyimpang. Ya, kita yakini dan kita benarkan ada oknum yang seperti itu. Kenapa? Karena memang Nabi telah memberitakan jauh hari. Setelah beliau wafat, terkhusus setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam neraka kecuali satu golongan yang mengikuti jalan beliau, yang rahmatan lil alamin. Tapi kita fokus ketika ada oknum dari kaum muslimin yang melakukan tindakan kekerasan, maka langsung diangkat ke publik dengan judul anti-radikalisme. Ya, yang ujung-ujungnya adalah memojokkan Islam. Ya, mengesankan bahwa Islam agama yang radikal. Dan berujung dengan penyempitan terhadap kebebasan kaum muslimin yang ada di negeri-negeri kafir. Ya. Tetapi apabila ada oknum dari selain agama Islam yang melakukan kekerasan, yang melakukan radikalisme yang jelas-jelas radikal, yang jelas-jelas kekerasan terhadap kaum muslimin karena unsur agama. Sayangnya, sebagian mereka yang mengaku Islam dan sebelumnya selalu mengangkat bahaya radikalisme ketika ada orang kafir yang dibunuh atau dikasari oleh sebagian orang Islam, dia diam seribu bahasa. Tidak lagi mengangkat pembahasan HAM. Tidak lagi berbicara tentang ya, nilai-nilai kemanusiaan, bahaya ya rekadil semua. Bahkan sebagian mereka justru mengeluarkan statement-statement yang mengesankan pembelaan bahwa itu adalah oknum, bahwa itu adalah oknum. Jika hal ini dilakukan oleh orang-orang kafir, kita tidak kaget. Tapi hal yang seperti ini yang mengagetkan kita adalah muncul dari orang-orang yang ditokohkan dan dinisbatkan ke dalam Islam. Padahal Al-Quran memberitakan kepada kita seperti yang telah kita dengar dari surat At-Taubah ayat ke-8. Dan juga seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah, وَلَنْ تَرَضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Yahudi dan Nasara tidak akan pernah cinta sama kalian sampai kalian mengikuti mereka. Ini ayat Al-Quran, akhi. Ingat, saya dan anda semua adalah hamba Allah. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada kitab-kitabnya, dan kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat, kita umat Islam, kita hamba Allah, bukan hamba dunia. Kita umat Nabi Muhammad. Ingat, kita meyakini kebenaran firman Allah, kita meyakini kebenaran sabda Nabi SAW. Maka jangan pernah ragu dengan apa yang Allah beritakan ini. Walan tardu anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara tidak akan pernah cinta sama kamu sampai engkau mengikuti agamanya. Ini berita dari Al-Quran. Masih adakah keraguan di dalam hati kita tentang kekejaman dan kebencian mereka terhadap kita? Bahkan di dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka berkeinginan, berambisi kalian kafir seperti mereka, sehingga kalian sama dengan mereka. Hasada min indi anfusim, karena kedengkian yang ada di dalam hati mereka terhadap kalian kaum muslimin. Ini ayat Al-Quran. Ingat, apapun status sosial anda, apapun jabatan dan pangkat anda, ingat, anda seorang muslim, anda harus yakin dengan firman sang pencipta anda, dan anda harus yakin akan kebenaran sabda nabi anda, nabi kita. Sang pencipta kita mengatakan demikian. Pencipta kita juga mengatakan, wala tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladheena amanu alyahuda walladheena asyraku. Dan engkau akan mendapati manusia yang paling kejam, yang paling berat permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan para pelaku syirik. Ini ayat Al-Quran. Ya, bukan asumsi atau prediksi tokoh, para tokoh dari tokoh-tokoh Islam lah. Nah, bukan analisa sebagian manusia lah, ini berita dari Al-Quranul Karim. Kalau manusia yang memberitakannya, kita akan mengatakan mungkin saja salah. Kalau itu analisa sebagian orang, mungkin saja untuk kita katakan, ya analisa manusia kan bisa benar, bisa salah. Ini bukan analisa manusia. Ini berita dari Allah, firman Allah, ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran memberitakan demikian. Fakta yang ada di dunia sepanjang sejarah sampai hari ini juga cukup jelas. Tapi kita justru menjelek-jelekkan Islam. Ya. Justru ya, membunuh karakter Islam. Ya akhi, kita ini sebenarnya Islam bukan sih? Sebenarnya kita beriman enggak sih kepada Allah? Kita beriman enggak sih kepada kitab suci kita? Sebenarnya kita beriman enggak sih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebenarnya kita yakin enggak sih terhadap dua syahadat yang telah kita persaksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, yang konsekuensinya adalah membenarkan semua berita yang Allah beritakan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis nabinya yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelajaran kedua yang dapat kita petik dari pemblokadean yang kejam dan bengis dari kaum musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang bersamanya tersebut adalah besarnya ujian yang diterima oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan Allah dan kuatnya kesabaran mereka. ya akhi wa ya ukhti yang ana cintai dan hormati. Sebanyak apapun ujian yang telah menimpa kita, dan sebesar apapun musibah yang pernah menimpa kita, atau bahkan mungkin yang sedang menimpa kita, atau yang akan menimpa kita, ketahuilah, itu belum seberapa dibandingkan ujian dan musibah yang menimpa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang sedang membela tauhid dan sunnah. Kalau kita mendapatkan ujian, dicomok, dibuli, ya, dibuli, dipersekusi, diusir, ya, atau ekonomi kita sedang anjlok, ya, pendapatan kita menurun, ya, kemudian, ya, ujian-ujian yang lainnya, bisa jadi itu dikarenakan banyaknya maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah, sehingga Allah turunkan ujian tersebut untuk menghapuskan dosa kita atau untuk mengangkat derajat kita. Tetapi mereka para sahabat Nabi, Nabi enggak punya dosa atau sudah dibersihkan dari dosa. Para sahabatnya adalah manusia terbersih dari dosa terbaik, ya, atau mohon maaf, terbaik di sisi Allah setelah para nabi dan para rasul. Terbaik setelah para nabi dan para rasul. Dan mereka sedang memperjuangkan Islam, sedang membela Islam, sedang menegakkan tauhid, sedang menegakkan sunnah bersama Nabi, justru diberikan ujian yang bertubi-tubi dan begitu berat seperti ini. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berkata, ya Allah, kenapa engkau berikan kami ujian yang seperti ini? Padahal kami sedang menegakkan agamamu, kami sedang membela sunnah Nabimu, kami sedang menemani Nabimu berdakwah, kenapa kami justru diberikan ujian yang seperti ini? Tidak ada yang berkata demikian. Tidak ada satupun di antara mereka yang mundur dari jalan tauhid dan sunnah dikarenakan mendapatkan ujian yang seperti ini. Subhanallah. 3 tahun mereka diblokade, dipersekusi. Ya, kalau dipersekusi sebelumnya, berulang kali mereka rasakan dan telah kita lewati di pelajaran-pelajaran sirah sebelumnya. Ketika sholat mereka pernah diusir. Mereka ada di antara mereka ada yang diludahi, ada yang ditampar, ada yang ditendang, ada yang dilempar ke tengah-tengah padang pasir dengan diikatkan lempengan batu di dadanya dan kemudian dibakar di bawah terik yang matahari. Ya, ada yang diusir oleh orang tua yang sampai menjadi orang yang gembel, kelaparan, ya, dan pakaian compang-camping. Tapi kali ini mereka diblokade di dalam sebuah lembah selama 3 tahun. Subhanallah. Selama 3 tahun mereka diblokade. Tiada makanan dan minuman yang datang dari luar ke dalamnya. Tidak ada logistik. Sehingga mereka memakan dedaunan yang ada di pohon lembah tersebut. Ibu-ibu yang sedang menyusui, ASI mereka langsung kering. Langsung berhenti. Sehingga bayi-bayi mereka menangis-nangis setiap waktu meminta ASI. Itu telah dirasakan oleh Nabi kita, istri, anak, ya, oleh, ya, para sahabat beliau, istri-istri dan anak-anak mereka. Bahkan yang lebih unik lagi, orang-orang kafir yang mereka tidak membenarkan kenabian Nabi dan tidak mengikuti dakwah Nabi, ikut bertahan dalam lembah tersebut karena membela Nabi SAW dan sebagian para sahabat yang menurut mereka, ya, mereka kerabat kita. Kita harus merasakan apa yang mereka rasakan dan kita harus menjaga mereka. Subhanallah. Maka jangan sampai jemaah, orang kafir Quraisy yang bersama Nabi dan para sahabatnya di dalam lembah tersebut lebih sabar daripada kita di atas jalan Allah Jalla wa'ala. Nah, subhanallah. Pernahkah kita, ya, lapar, ya, 1 tahun penuh? Ya, saya kira belum pernah. Ya, para sahabat telah merasakannya. 3 tahun diblokade di dalam sebuah lembah Bani Hashim di Mekah. Tiada logistik yang masuk dari luar ke dalam. Dan yang di dalam tidak mampu keluar untuk mencari makanan dan minuman. Hanya saja terkadang ada satu dua orang yang datang sembunyi-sembunyi memberikan makanan seadanya. Ya. Yang namanya makanan yang dibawa sembunyi-sembunyi tentunya dengan jumlah yang sangat sedikit. Coba bayangkan. Daun, ya, daun yang ada di pohon-pohon lebah tersebut menjadi logistik Nabi dan para sahabatnya. Bersama istri-istri mereka. Menjadi makanan mereka. Padahal kita tahu yang namanya dedaunan, apalagi dedaunan dari pohon-pohon yang ada di padang pasir, mana ada yang enak, mana ada yang manis. Berbeda dengan dedaunan yang berada di negeri yang tropis, sebagian daun itu ada yang manis, ya, ada yang lemak, masya Allah. Tetapi dedaunan yang ada di pohon-pohon di padang pasir atau di lembah padang pasir, mana ada yang enak. Dan itu yang dimakan, yang dikonsumsi sehari-hari oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bersama istri-istri dan bayi-bayi mereka. Di saat mereka menegakkan tauhid, di saat mereka menegakkan sunnah, memerangi syirik dan bidah, menyebarkan Islam. Adapun kita, maksiat yang menimpa, musibah yang menimpa kita bisa jadi karena maksiat kita yang masih begitu banyak dan kita belum bertobat darinya. Allah turunkan musibah-musibah tersebut untuk menegur kita agar kita kembali ke jalannya yang benar, agar kita disiplin ibadah, agar kita ikhlas, agar kita tidak riya, agar kita menjauhi zina, riba, judi dan berbagai maksiat yang lainnya. Tetapi justru sebagian kita mengatakan, ya Allah, apa dosa hamba, ya Allah? Kenapa hamba mendapatkan musibah yang begini banyaknya, yang bertubi-tubi seperti ini? Bahkan sebagian kita ada yang meninggalkan agamanya, meninggalkan tauhid, berpindah ke syirik, meninggalkan sunnah, berpindah ke bid'ah, meninggalkan ibadah dan berpindah kepada maksiat hanya karena mendapatkan ujian dari Allah Jalla wa'ala ketika dia berjalan di jalannya dengan cemoohan atau dibuli oleh manusia. Maka dengan kita mengetahui ujian yang seperti ini kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan beliau di saat mereka sedang membela agama Allah, insyaallah hati kita akan terhibur. Kita akan semangat kembali. Ini menjadi energi baru buat kita yang sedang lemah, yang sedang dibuli, yang sedang ditindas dikarenakan kita menjalani agama Allah Jalla wa Ala. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk syurga begitu saja tanpa ujian yang menimpa kalian, sebagaimana ujian-ujian yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka diuji dengan kemiskinan, kesempitan, kesakitan, dan bumi diguncang di masa mereka sampai-sampai seorang rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah itu datang? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Nabi Musa alaihi salam bersama orang-orang yang beriman bersamanya harus lari ke tepi pantai dan masuk ke dalam laut dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Apa dosa mereka? Di sisi Firaun tiada dosa yang mereka lakukan kecuali karena mereka mentauhidkan Allah, menegakkan tauhid, menyebarkannya di bumi Allah Jalla wa Ala agar kaum muslimin atau manusia secara umum selamat dari neraka Allah Jalla wa Ala. Tapi Fir'aun dan bala tentaranya tidak menginginkan hal itu terjadi. Sehingga mereka menyiksa, menindas, membunuh, membakar, menghina dan menghanguskan kaum muslimin dari bumi yang mereka kuasai. Tetapi agama ini milik Allah. Walaupun orang-orang kafir berupaya dan berambisi untuk meredupkan cahaya Islam atau mematikannya, maka jangankan untuk dimatikan cahaya Islam ini, diredupkan saja tidak ada yang mampu melakukannya. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahaya Islam ini walaupun orang-orang kafir membencinya. Nah, ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pelajaran ketiga yang dapat kita petik dari kisah tersebut adalah annal batila mahma tala az-zaman fasayankashif, bahwa yang namanya kebatilan atau kezaliman walaupun lama umurnya tetap suatu saat akan tersingkap. Bagaimanapun bagusnya bungkusnya, walaupun bagaimanapun mereka membumbuinya, memperlihatkan keindahannya dan menipu manusia seperti pemblokadean yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya beserta istri-istri dan anak-anak mereka. Dengan berjalan waktu, ya, akhirnya jangankan kaum muslimin, orang-orang kafir Mekah sendiri mengingkari tindakan tersebut, menganggap tindakan tersebut adalah tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, yang berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dengan nilai-nilai rahmat. Itu diingkari oleh orang-orang kafir sendiri. Nah, demikian pula, tak jarang kita melihat kebatilan terkadang diingkari oleh ahlul batil sendiri, orang-orang kafir sendiri. Baik ikhwan al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Seandainya sebuah kebatilan tidak diketahui di dunia ini, tetapi akan diketahui di akhirat kelak. Ya, oleh karenanya, seorang yang yakin dirinya berada di atas kebenaran dan di atas kejujuran, dia tidak akan goyang sedikit pun dengan banyaknya manusia menyelisih dan mencemoohi dan membulinya. Dia tidak akan goyang. Dia akan tetap mempertahankannya dan dia akan tetap berjuang besar karena dia tahu yang namanya kebenaran dan kebatilan pasti akan terlihat jelas cepat maupun lambat di dunia maupun di akhirat. Ya, seandainya di dunia tidak ketat, tidak diketahui dan tidak tersingkap, tetapi itu di akhirat pasti akan tersingkap. Walaupun di dunia juga pasti akan tersingkap. Seandainya di dunia kebenaran itu tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, masih tersembunyi, masih tertutup bagi sebagian orang, sehingga mereka selalu memerangi kebenaran dan orang yang berada di atasnya serta membela kebatilan dan orang yang berada di atasnya. Tetapi di akhirat kelak semua itu akan terlihat dan akhirat itu enggak lama lagi, akhi. Hanya sesaat lagi. Sore ini kita mati, sore ini kita masuk ke alam barzakh. Jenjang akhirat yang pertama. Dan di padang mahsyar nanti semua manusia yang pernah hidup di dunia ini dikumpulkan oleh Allah di satu tempat yang sama. Tanpa pakaian sehelai benang pun, tanpa beralas kaki. Tanpa alas kaki dan tanpa disunat. Saya'lamuna ghadan manil kadzabul ashir. Semua manusia akan tahu pada hari kiamat siapakah para pendusta yang sesungguhnya. Yauma tubala sarair kama lahu min quwwatin wala nasir. Pada hari tersebut, di hari kiamat, semua perkara-perkara yang tersembunyi di dunia ini akan tersingkap. Maka tiada yang memiliki kekuatan dan penolong di hari itu. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abada. Semua yang di langit-langit dan bumi, malaikat dan selain malaikat, manusia dan jin, semua mereka akan menghadap kepada Allah dengan status yang sama, abadan, sebagai seorang hamba. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua mereka akan menghadap kepada Allah seorang diri, tidak ditemani oleh siapapun, apakah pasukannya, ajudannya, pengacaranya ataukah yang lainnya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua mereka akan menghadap kepada Allah seorang diri. Maka apa yang harus kita keluh kesahkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Kenapa kita harus takut dituduh sesat? Kenapa kita harus minder dan gelisah karena dituduh sesat, dituduh ya membawa kesesatan dan sebagainya? Apabila Anda yakin Anda berada di atas kebenaran. Dalilnya jelas dari Al-Quran dan Hadis. Di atas pemahaman para salaf. Anda yakin diri Anda jujur, bukan pendusta. Anda tidak perlu gelisah. Anda tidak perlu khawatir. Gigitlah itu dengan gigi geram Anda. Uzzu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geram kalian tatkala kaum muslimin telah berpecah belah. Itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Najih Arba' bin Sariyah radhiyallahu an. Inni tarikun lakum syai'aini lan tadhillu ba'di ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Selama kalian masih berpegang teguh dengan dua hal tersebut, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan sunnahku. Dan itulah ciri At-Taifah Al-Mansurah Al-Firqatun Najiyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam banyak hadisnya. Wa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wa la man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang selalu terlihat di atas kebenaran. Mereka terlihat di atas tauhid. Terlihat jauh dari syirik. Terlihat di atas sunnah Nabi. Terlihat jauh dari bid'ah. Terlihat di atas ibadah. Terlihat jauh dari maksiat. La yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Banyaknya orang yang menyelisihi dan membuli mereka tidak membuat mereka goyang sedikit pun. Hatta ya'ti amrullah wahum kadhalik. Sampai datang perintah Allah, perkara Allah, hari kiamat. Dan mereka masih di atas itu. Ya akhi, semua kita milik Allah. Semua kita milik Allah dan semua kita kembali kepada Allah. Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang semu lagi menipu dan sangat-sangat sementara. Semua kita akan mati. Sore ini kita mati, maka sore ini kita merasakan azab atau nikmat di alam barzakh kita. Semua manusia yang hidup di dunia ini adalah hamba Allah. Kehendak mereka di bawah kehendak Allah. Mereka tidak mampu melakukan sesuatu terhadap diri kita kecuali kita sesuai dengan kehendak Allah dan telah diizinkan oleh Allah dan telah ditakdir olehnya di dalam Lauhul Mahfuz. Seandainya manusia berani membunuh, melukai, menzalimi kita, ketahuilah itu bukan karena mereka yang sudah kuat, tetapi karena sesuatu tersebut telah menjadi takdir kita di dalam Lauhul Mahfuz semenjak 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka apa yang perlu kita khawatirkan? Di saat Nabi SAW di atas tunggangan beliau dan memboncengi seorang pemuda anak kecil, ulama mudanya para sahabat Nabi setelah Nabi wafat, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berada di belakang beliau, di atas tunggangan onta atau keledai beliau. Nabi mengatakan kepada anak muda tersebut, wa'alam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wahai ananda, yakinlah olehmu bahwa seandainya manusia seluruhnya berkumpul ingin memberikan sebuah kebaikan untukmu, sungguh mereka tidak mampu melakukannya kecuali kebaikan tersebut sudah menjadi takdirmu yang Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Walau ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan seandainya seluruh makhluk bersatu, jin dan manusianya dan hewan-hewannya bersatu ingin mendatangkan sesuatu yang membahayakan dirimu, maka sungguh sesuatu itu tidak akan pernah terjadi terhadapmu kecuali sesuatu itu sudah menjadi takdirmu yang telah Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Seandainya pun seorang mati karena berada di atas tauhid dan berada di atas sunnah, maka sungguh Nabi kita pernah luka pipinya. Ya. Nabi kita pernah patah gigi taringnya. Para sahabatnya ada yang mati di jalan tauhid. Bahkan di antara para nabi ada yang dibelah menjadi dua. Di umat terdahulu ada yang dikuliti, ada yang dikupas kulitnya. Dan disisir dengan sisir besi. Karena mempertahankan tauhid, mempertahankan iman. Bahkan ada sahabiah yang mohon maaf ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma. Karena mempertahankan tauhid dan sunnah bersama Rasulullah SAW. Yaitu Sumayyah dan suaminya mati syahid karena dimutilasi. Sebabnya apa? Sebabnya karena tetap mempertahankan tauhid dan sunnah. Tidak ingin melepaskannya bersama Rasulullah SAW saat itu. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pelajaran lain yang dapat kita petik dari kejadian tersebut adalah bahwa orang yang memiliki sifat yang mulia dan kebijaksanaan itu selalu ada di setiap masa dan di setiap lingkungan. Baik di kalangan orang muslim maupun di kalangan orang yang kafir. Contohnya dalam kisah ini. Siapa yang menjadi sebab pemblokadean ini terbuka? Adalah sebagian kaum musyrikin yang memiliki kebijaksanaan, ya, dan sifat yang baik. Nah, demikianlah terkadang Allah membela sebagian hamba-hamba yang beriman melalui tangan orang-orang yang masih kafir. Atau membela agamanya melalui tangan, ya, sebagian orang yang masih kafir. Datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah li yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul al-fajir." Dalam riwayat yang lain bir-rajul al-kafir. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala terkadang menolong agama ini melalui tangan orang yang fajir. Terdalam sebuah lafaz melalui tangan orang yang masih kafir. Nabi ditolong di sebagian waktunya oleh Abu Talib dan oleh sebagian kaum musyrikin Mekah. Maka ini menjadi motivasi buat kita. Apabila sebagian orang kafir saja yang masih kafir, yang tidak meyakini kebenaran dakwah Nabi, atau meyakini kebenaran Islam tapi masih enggan mengikutinya, tetapi mereka masih berani membela Islam, walaupun resikonya akan hilang nyawa mereka, hilang jabatan mereka, hilang dunia mereka, padahal mereka kafir, tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Lalu kenapa kita lebih lemah imannya daripada mereka? Kenapa kita tidak lebih berani dari mereka? Masa kita lebih kalah? Kita lebih pengecut daripada orang kafir dalam membela Islam? Orang kafir sebagai mereka masih mau membela Islam, ya. Walaupun resikonya hilang nyawa, harta, kehormatan, atau dibuli oleh masyarakatnya, tapi mau membela Islam dan kaum muslimin padahal mereka masih kafir. Lalu kenapa dengan kita yang Islam, umat Nabi Muhammad yang sholat lima waktu, justru terkadang kita diam, tidak membela agama Allah dalam keadaan kita mampu menyebarkan tauhid, membantu dakwah tauhid, sunnah, ya, membangunkan rumah Allah, membela orang-orang yang dituduh bersalah padahal tidak bersalah, ya. Subhanallah, ya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pelajaran terakhir yang dapat kita petik dari kisah ini adalah bahwa di antara bentuk peperangan adalah al-harbul iqtisadi, adalah perang ekonomi. Seperti dilakukan oleh kaum musyrikin Mekah terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada kejadian ini mereka tidak memerangi fisik, tidak langsung menculik, membunuh Nabi dan para sahabatnya, tetapi mereka putuskan, ya, ekonomi. Nabi dan kaum muslimin yang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam radhiya anhum diblokade oleh mereka, ya, dan diboikot. Tidak boleh, ya, menikah atau dinikahi, tidak bisa membeli dan tidak bisa, ya, diperjual, ya, belikan kepada mereka. Diblokade selama 3 tahun. Tidak ada logistik yang bisa masuk ke dalam lembah tersebut. Nah, ini salah satu perang. Ya, tentunya perang pemutusan ekonomi ini akan terasa dan besar efeknya apabila dengan satu kata dari kaum muslimin, dan ini membutuhkan ya, keputusan dan turun tangan para penguasa dan para pemerintah ya. Adapun individu kaum muslimin, ya boleh-boleh saja dia tidak membeli kepada orang kafir ya. Tetapi untuk memerintahkan orang lain untuk memboikot suatu produk, ya itu bukan kewajiban dia. Dan itu terkadang bisa mendatangkan mafsadah, yang mafsadah tersebut terkadang justru kembali kepada kaum muslimin sendiri. Misalkan produk orang kafir, tapi barang itu sudah menjadi kaum muslimin, punya kaum muslimin, dijual oleh saudara kita, tetangga kita, di samping rumah kita, di kios dia. Kalau kita memboikotnya secara tidak langsung, apa? Kita memutuskan ekonomi saudara kita yang muslim, yang sholat lima waktu. Iya. Dan mudaratnya bukan kepada orang kafir, justru kepada kita sendiri. Atau melakukan aksi yang konyol, dibeli semua barang-barang produk kafir, ya sudah dibeli, kumpulkan, kemudian dibakar. Apa manfaatnya? Justru bermanfaat. Manfaatnya itu kepada orang kafir, kepada, bukan kepada kaum muslimin. Barang mereka udah laku kok. Yang kedua itu mubazir. Ya. Kalau orang Ambon bilang, otak, otak, otak, mana otak? Itu bahasa orang Ambon ya. Ya. Ilmu, ilmu ya akhi. Pakai ilmu, pakai ilmu. Ya. Pakai ilmu, jangan pakai emosional dan perasaan. Barakallahu fikum. Ini mungkin beberapa pelajaran yang penting untuk kita renungi bersama dari kisah ini. Semoga Allah Jalla wa'ala mengistiqamahkan kita di atas agamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan menjadikan kita dari At-Ta'ifah Al-Mansurah Al-Firqatun Najiyah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tazalu wa la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafum wa la man khadhalum hatta ya'ti amrulllah wa hum kadzalik. Kiranya ini dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian itu tidak ada berarti. Cuman ada ustaz saja, ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun kan, ada, akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah atau misalnya enggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustaz-ustaz itu. Tapi ketika antum bertaawun, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh taawun dari kita bersama. Dan bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا